Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita mengambil asar dari Syababa Ibn Sawwar Al-Madaini. Yang menceritakan tentang Abdul Quddus. Dan menunjukkan tentang kelemahannya. Dari sisi periwayatan dengan sanadnya maupun dalam pemahaman matan. Sekarang, siapa yang masih ingat apa pengertian sanad dan apa pengertian matan? Hendak ya Rifi. Apa itu sanad? Itu rentetan perawi yang mengantarkan hadis sampai ke matannya, rentetan perawi yang mengantarkan sampai ke matan cara mudahnya. Baik, sedangkan matan adalah apa? Nihayatus sanad, akhir dari sanad. Itu tujuan dari sanad untuk mencapai ke matan. Dan Abdul Quddus yang dimaksud di sini Abdul Quddus Ibn Uman Inda Zubair. Ibn Habib Al-Kala'i Asy-Syami. Abdul Quddus Ibn Habib Asy-Syami. Ini masyhurnya. Ad-Dimashqi. Di sana ada Abdul Quddus yang lain yang thiqah. Siapa itu? Hudzaifah. Abdul Quddus Ibn al-Hajjaj Asy-Syami al-Himsi. Tayyib. Dia thiqah termasuk rijalus sahihain. Sehingga harus dibedakan. Jangan sampai keliru. Abdul Quddus yang sedang kita bahas, seorang yang mendusta, da'ifun na'am fissanadi wal matan. Mungkar haditsnya. Sekarang kita masuk pada asar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala fi muqaddimati. Qala Muslimun, buat kalian ada seperti ini enggak? Baik. Zahirnya ikhwani fillah yang dimaksud Muslimun ya Imam Muslim Ibnu al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, pengarang kitab ini. Dan kemungkinan ini yang menulisnya adalah apa? Perawi kitab. Ya beliau menuliskan Qala Muslim. Jadi tambahan dari apa? Dari penulis kitabnya yang menulis naskah. Wasami'tu Abdullah ibn Umar al-Qawariri. Abdullah ibn Umar al-Qawariri Thiqatun Thabtun al-Basri telah kita lewati. Abdullah bin Umar al-Qawariri. Yaqul sami'tu Hammad ibn Zaid. Beliau juga telah kita lewati imam. Sami'tu Hammad ibn Zaidin yaqulu li rajulin ba'dama jalasa Mahdi ibn Hilal bi ayyam. Aku mendengar Hammad ibn Zaid mengatakan kepada seorang laki-laki, setelah Mahdi ibn Hilal duduk beberapa hari, Taib, yaitu tinggal di situ menyampaikan hadis-hadisnya. Dan yang dimaksud di sini Mahdi bin Hilal, akhwan, yaitu Mahdi ibn Hilal Abu Abdullah Al-Basri. Yang dikatakan oleh Imam Ad-Daruqutni dan yang lainnya matruk. Dan Yahya ibn Ma'in mengatakan sahibu bid'atin yadha'ul hadith. Ahli bid'ah dan pemalsu hadith. Juga dalam pernyataan Yahya ibn Ma'in yang lain, wa minal ma'rufin bil kadzib. Termasuk di antara deretan orang-orang yang dikenal dengan kedustaan. Dan ini seburuk-buruk seseorang, ikhwan, yang dikenal. Dikenal kok dengan kedustaan. Dan kebid'ahan yang ada pada dirinya, yaitu dia termasuk apa? Termasuk qadariyah. Dikatakan oleh As-Saji rahimahullah, kana qadariyan minad du'ah. Dia adalah seorang yang berpemahaman qadariyah dan termasuk dari apa? Da'inya. Dan biasa, kawan, pelaku bid'ah tidak peduli untuk berdusta. Apalagi da'i-da'i kebid'ahan. Karena tujuan mereka adalah untuk melariskan kebid'ahan yang mereka miliki. Dan tidak mungkin kebid'ahan laris bisa diterima manusia kalau menyampaikan hadis yang sahih. Demikian pula menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Mau tak mau harus berdusta. Dan ini ciri khas mereka. Berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam atsar ini dialah yang akan disebutkan jarah untuknya, yaitu Mahdi ibn Hilal. Ditahdzir dalam hadis dalam atsar kita ini. Cuman tahdziran dari Hammad ibn Zaid dengan apa? Dengan ungkapan yang butuh dipahami dengan baik. Nah, diungkapkan dengan kiasan. Apa? Perhatikan ungkapan Hammad ibn Zaid. Ya, setelah Mahdi ibn Hilal duduk mengisi di tempat itu beberapa hari, maka Hammad ibn Zaid katakan kepada seorang laki-laki, ma hadhil aynul malihatul lati naba'at kibalakum. Diperingatkan, mahadhil ainul malihatul lati naba'at kibalakum. Siapa yang paham kalimat ini? Falahu ja'izah. Ismail, mahadhil ainul malihatu allati naba'at kibalakum. Nah, ini makna kiasan tadi, akhwan fillah. Ma hadhil 'ainul malihatu allati naba'at kibalakum. Nah, apa ini? Mata air yang asin yang muncul di tengah-tengah kalian, muncul di sisi kalian sebagai peringatan agar meninggalkan Mahdi ibn Hilal, sebagaimana manusia yang meninggalkan sumur-sumur atau mata air yang berair asin karena tidak bermanfaat, tidak menghilangkan dahaga. Yang dicari adalah mata air yang tawar, yang menyegarkan. Dan laki-laki tadi mengatakan na'am ya Aba Ismail, Abu Ismail maksudnya adalah kunyah dari Hammad bin Zaid. Na'am, dia setuju dan menerima jarah dari Hammad bin Zaid rahimahullahu taala. Baik. Kita ambil asar berikutnya. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsana al-Hasan al-Halwani qala sami'tu Affan qala sami'tu Abu Awana qala ma balaghani 'anil Hasani hadithun illa ataitu bihi Aban ibn Abi Ayyash faqara'ahu 'alayya. Telah menyampaikan kepada kami Hasan al-Halwani, guru Imam Muslim rahimahullah ta'ala, telah berulang kali kita lewati. Qala sami'tu Affan, Affan ibn Muslim as-Saffar, al-Basri al-Hafiz. Qala sami'tu Aba Awanah. Abu Awanah yang dimaksud adalah al-Waddah ibn Abdillah al-Yashkuri. Seorang Hafiz juga yang telah kita lewati. Abu Awanah. Namanya Al-Waddah ibn Abdillah Al-Yashkuri. Qal, beliau mengatakan, ma balagani anil hasani hadithun illa ataitu bihi Aban ibn Abi Ayyash faqara'ahu alayya. Tidaklah sampai kepadaku dari Hasan, maksudnya Hasan Al-Basri rahimahullah, imam. Tidaklah sampai kepadaku dari Hasan al-Basri satu hadis pun, kecuali aku mendatangi dengan membawa hadis tersebut Aban ibn Abi Ayyash. Baik. Dan Aban ibn Abi Ayyash ini ikhwani fillah, yang nama Abu Ayyash adalah Fairuz. Aban Ibni Fairuz. Ya, Fairuz kunyahnya Abu Ayyash dan lebih masyhur dengan kunyah ini, sehingga nama Aban dinisbahkan kepada kunyah bapaknya, Aban Ibni Abi Ayyash. Tidak ada khilaf tentang namanya. Yang Aban ini dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala matrukul hadith. Tarakan nasu hadithahu mundu dahrin. Dia seorang yang hadithnya ditinggalkan. Dan manusia meninggalkan hadithnya semenjak waktu yang lama. Dan dikatakan oleh Waqi' rahimahullah ta'ala mungkarul hadith, seorang yang hadithnya mungkar. Juga Imam Yahya bin Ma'in mengatakan tentangnya matrukul hadith. Baik. Dan sampai-sampai karena tahdzir dari para imam ikhwani fillah terhadap Aban ini sangat banyak. Juga karena buruknya riwayat dan mungkarnya hadis yang dia riwayatkan, dikatakan oleh Imam Syu'bah rahimahullah. Syu'bah mengatakan la an ashraba min bauli himari ahabbu ilayya min an aqula haddatsani Aban. Ini perkataan keras dari apa? Syu'bah rahimahullahu ta'ala. Taib. La an ashraba min bauli himari, sungguh aku minum dari air kencing keledaiku lebih aku sukai. Ahabu ilayya min an aqul, daripada mengatakan haddatsani Aban, telah menyampaikan hadis kepadaku Aban. Ini tahdzir yang keras dari Imam Syu'bah rahimahullahu ta'ala. Nah. Jadi keadaannya sangat jelas. Bahkan apa? Dikatakan Imam Ahmad tadi, manusia yaitu ahlul hadis pada zaman itu sudah meninggalkannya. Baik. Tapi kenapa di sini kok Abu Awanah menyampaikan tidaklah sampai kepada beliau hadis dari Hasan Al-Basri kecuali dia datangi Aban Ibn Abi Ayyash, kemudian Aban Ibn Abi Ayyash membacakannya kepada Abu Awanah. Karena makna faqara'ahu alayya, maksudnya qara'a Aban dzalikal hadis yang dibawa oleh Abu Awanah, dibacakan lagi kepada Abu Awanah. Nah, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan makna hadzal kalam annahu kana yuhadditsu 'anil hasan bi kulli ma yus'alu anhu wa huwa kadzibun fi dzalik. Baik. Maknanya perkataan ini yaitu bahwasanya dia itu menyampaikan hadis dari Hasan semua yang ditanyakan kepadanya. Yaitu semua yang ditanyakan kepada Aban bin Abi Ayyash ini, maka dia menyampaikan hadis dari Hasan, langsung mengatakan haddatsanil Hasan Al-Basri. Dalam keadaan dia berdusta pada riwayatnya tersebut. Ini maksud dari asar ini, akhwat. Jadi yang dilakukan oleh Abu Awanah adalah apa? Adalah untuk membuktikan tentang kondisi Aban Ibn Abi Ayyash ini, seorang yang tidak peduli dengan apa kedustaan. Pokoknya kalau ditanya sesuatu, ya langsung dia riwayatkan dari Hasan. Tidak peduli dia berdusta ataukah tidak. Makanya dicek oleh Abu Awanah. Setiap sampai kepadanya hadis dari Hasan, dicekkan kepada Aban Ibn Abi Ayyash. Maka langsung dia baca. Nah, langsung apa? Dia buat hadis dari Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dan itulah kedustaan, akhwan. Sebagaimana telah kita lewati, kalau sudah menjadi kebiasaan seorang tidak merasa risih dengan dusta, sudah terbiasa dengan dusta wal'iyadzubillah, dan itu seburuk-buruk sifat. Nasallallahu alaihi wasallam.